Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran dari kitab Riyadhus Shalihin masih dengan bab yang sama, yaitu bab keutamaan membaca Al-Qur'an. Pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang ke-7 dari bab, ya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. La hasada illa isnain aw isnatain, tidak boleh hasad kecuali terhadap dua jenis orang. Jenis yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Kemudian dia mengamalkannya siang malam. Lalu jenis yang kedua, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta, kemudian dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Nah, dalam hadis ini jelas terdapat keutamaan Al-Qur'an. Nah, baik, kita akan masuk ke hadis berikutnya, hadis yang ke-8, hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu an. Atau radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, kana rajulun yaqra'u surat Al-Kahfi, adalah seseorang membaca surat Al-Kahfi, wa indahu farasun, dan di sisinya ada seekor faras, kuda. Marbutun bi syatanaini, kuda ini terikat dengan dua tali. Fatabashshathu sahabatun, kemudian tiba-tiba ada sahabah, awan yang menaungi rajul tersebut, orang tadi yang membaca surat Al-Kahfi. Faja'alat tadunu, lalu sahabah tadi, awan yang menaungi rajul tadi, mendekat, turun mendekat. Waja'ala gharasuhu yanfiru minha, yang membuat farasnya, kudanya, lari, ya. Sebabkan karena awan tadi turun mendekat. Falamma asbaha, maka ketika dia memasuki waktu pagi, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Fadzakara lahu dzalika, kemudian dia menceritakan perkara itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala, kemudian Nabi bersabda, tilka sakinatu, itu adalah as-sakinah. As-sakinah kalau diterjemahkan artinya ketenangan, itu maknina. Namun di sana ada beberapa qaul di kalangan ulama yang akan kita sebutkan statement An-Nawawi rahimahullah taala. Tanazzalatul Qur'an, yang turun terhadap Al-Qur'an yang dibaca. Muttafaq alaih. Hadis ini muttafaq alaih. Baik, yang pertama, sahabi dari hadis ini adalah Al-Bara' ibn Azib ibn Harith ibn al-Khazraj al-Ansari. Dia seorang Ansar yang bertempat di Madinah, ya, tentunya. Kalau dikatakan Ansari berarti mungkin di Madinah. Kunyahnya adalah Abu Ammarah. Abu Ammarah lahir 10 tahun sebelum peristiwa hijrah Nabi alaihissalatu wassalam ke Madinah. Nah, dan masih dianggap kecil oleh Nabi alaihissalatu wassalam ketika terjadi perang Badar, dia bersama Ibnu Umar. Jadi satu leting, ya, satu tingkatan dengan Ibnu Umar, seumuran. Keduanya dianggap masih kecil ketika perang Badar. Di sini beliau radhiyallahu anhu mengkisahkan adalah seseorang membaca surat Al-Kahfi. Kita ketahui bersama surat Al-Kahfi yang terletak di antara Surat Al-Isra dan Surat Maryam terdiri dari 110 ayat. 6. Kata Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan tentang keutamaannya dalam syarah, beliau mengatakan, "Wa min fadailiha anna al-insana idza qara'aha yawm al-jum'ah adha'a lahu min an-nuri ma baina jum'atayn." Termasuk di antara keutamaan Suratul Kahfi, barang siapa yang membacanya pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerangi baginya, memberikan cahaya ya, antara dua Jumat. Nah, antara dua Jumat Allah Subhanahu wa taala adha'a lahu minan nur, berikan baginya cahaya. Nah, Al-Hakim rahimahullah ya, hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, mengatakan sahihul isnad. Di sana ada keutamaan yang lain membaca surat Al-Kahfi, ya, kita sebutkan secara ringkas ya. Nah, dari hadis Abu Darda riwayat Muslim, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi usima min fitnatid dajjal, akan terjaga dari fitnah Al-Masihud Dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama ya, bukan 10 ayat terakhir sebagaimana datang dalam riwayat yang lain. Nah, yang mahfuz, riwayat yang mahfuz terjaga adalah yang menyebutkan 10 ayat pertama. Nah, karena disebutkan dalam riwayat yang lain, falyaqra alaihi fawatiha surat al-kahfi, faman adrakahu, barang siapa yang mendapati munculnya ad-dajjal minkum di antara kalian, falyaqra alaihi fawatiha surat al-kahfi, barang siapa di antara kalian yang mendapatkan munculnya dajjal, hendaknya dia membaca fawatih ya, awal-awal surat al-kahfi, berarti 10 ayat pertama, bukan 10 ayat terakhir. 10 ayat pertama sampai pada firman Allah Ta'ala, id awal fisiatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu ayat ke 10 sampai di situ. Jadi ayat pertama sampai ayat ke 10. Nah, dan ma'ruf dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kisah untuk dijadikan sebagai ibrah, pelajaran. Di antaranya kisah Ashabul Kahfi ma'ruf ya, dan dari sinilah surat itu dinamakan. Kemudian kisah Nabi Musa dan Khidir. Lalu kisah Dzulqarnain. Nah, nah, di dalam hadis ini juga disebutkan keutamaan yang lain. Ada seseorang membaca suratul kahfi, kemudian tiba-tiba datang awan yang menaunginya, yang membuat kudanya terlari. Ya. Dan ketika orang tersebut menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan tilka sakinah, itu adalah as-sakinah. Nah, yakni ketenangan yang didapatkan dengan seseorang membaca Al-Qur'an bi tamahulin wa tadabbur. Membaca Al-Qur'an dengan penuh tadabbur, penghayatan terhadap makna-maknanya, bukan sekedar membaca dengan lisan tapi pikirannya kemana-mana. Nah, ini sebagai tambih juga bagi kita para thalabatul ilm, upayakan ketika antum membaca Al-Quran, murojaah atau kamu menyetorkan hafalannya, pahami maknanya supaya mendapatkan as-sakinah yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, baik. Kata Al-Uzaim rahimahullah, fa inna sakinata tanzilu hatta tasila ila qalbil qari'i fa yanzilu Allahu sakinata fi qalbihi. Ya, membaca Al-Qur'an bisa mendatangkan sakinah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, illa nazalat alaihim sakinah, dalam berkumpul sekelompok orang fi baitin min buyutillah, dari atau di salah satu dari masjid Allah Subhanahu wa taala, tatuna kitabullah, mereka membaca Al-Qur'an, yatadawwa rasulun fi ma bainahum, kemudian mereka mempelajari di antara mereka satu sama lain, kecuali dan turun kepada mereka sakinah. Pertanyaannya, apa makna sakinah di dalam hadis ini? Yani dari konteks hadis, ketika kita membaca hadis ini, ketika itu ada awan yang turun menaungi sahabat yang tidak disebutkan namanya, rajul, dan ibhamu sahabat la yadur, sebagaimana dalam kaidah hadis tidak memudaratkan walaupun kita tidak mengetahui namanya. Ada awan yang turun menaunginya. Nabi mengatakan itu adalah sakinah. An-Nawawi alaihi rahmatullah menjelaskan, ya, dengan menyebutkan riwayat yang lain. Qala fi riwayatil akhirah tilkal malaika. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz itu adalah malaikat. Kanat tastami'u laka, yang dia mendengar bacaanmu. Walau qara'ta la asbahat yarahan nasu ma tastatiru minhu. Ya. Kalau seandainya engkau melanjutkan bacaanmu, maka tentu malaikat tersebut akan dilihat oleh manusia yang sebelumnya tersembunyi dari manusia. Kita ketahui bersama, malaikat adalah makhluk gaib yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya. Keumuman kita, atau bisa dikatakan hampir seluruh kita manusia, tidak bisa melihat malaikat. Tapi ada orang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan baginya bisa melihat malaikat, termasuk sahabat ini. Nah, tilkal malaikat, itu adalah malaikat yang kamu lihat itu. Kemudian An-Nawawi rahimahullah setelah menyebutkan riwayat ini, belum menjelaskan apa makna fi makna sakinati huna asya, dan telah disebutkan beberapa makna tentang sakinah dalam hadis ini. Al-Mukhtar minha, dan yang terpilih dari pendapat-pendapat itu, annaha syai'un min makhluqatillahi ta'ala fihi tuma'ninah wa rahmah, sesuatu dari makhluk Allah yang terkandung padanya tuma'nina, ketenangan dan rahmat, kasih sayang. Wa ma'ahum malaika, dan beserta atau bersamanya ada malaikat. Itu sakinah. Syi'un makhlukat, sesuatu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, di dalamnya ada ketenangan, rahmat, dibawa oleh malaikat. Nah, dan sahabat ini bisa melihat malaikat itu. Sehingga Nabi mengatakan, menyebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Wa fi hadha hadis, dalam hadis ini ada faedah yang pertama, jawaz ru'yati ahadil ummati malaikata. Ahadul ummah, beberapa person dari umat ini, bukan seluruhnya, tapi ada beberapa orang yang Allah berikan karomah kepadanya, bisa melihat malaikat. Jawaz ru'yati ahadil ummati al malaikata. Beberapa orang dari umat ini bisa melihat malaikat. Itu karamah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam syarah, beliau mengatakan ini karamah, salah satu di antara bentuk karamah kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lain dari ini adalah syahid kita, kata An-Nawawi, wa fihi, dan dalam hadis ini, fadilatul qira'ah, ada keutamaan membaca Al-Qur'an. Wa annaha sababun nuzulir rahmati wa huduril malaikati. Sababun nuzulir rahmati wa huduril malaikah, dan bahwasanya membaca Al-Quran adalah sebab turunnya rahmat dan hadirnya malaikat. Masya Allah, ada malaikat yang hadir di sekitar kita ketika membaca Al-Quran. Nah, dan kita ketahui bersama, kalau disebutkan nama malaikat berarti identik dengan kebaikan, keberkahan. Ya, lawannya setan. Kalau setan disebutkan, nah, kejelekan, keburukan. Hadir malaikat. Ya, membaca Al-Quran merupakan sebab hadirnya malaikat. Wa fihi fadilatu istima'il Quran, dan faedah yang lain, keutamaan istima'ul Quran, mendengarkan Al-Quran. Ya. Karena ketika sahabat tadi membaca Suratul Kahfi, ada malaikat yang turun datang membawa sakinah ikut mendengarkan. Tastami'u laka. Sebagaimana dalam riwayat yang lain. Nah, dan ketahui barakallahu fikum, mendengar bacaan Al-Quran itu ibadah. Ya. Bukan sekedar mengisi waktu yang kosong atau menghibur hati yang lara, bukan, tapi itu ibadah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu. Perintah. Apa yang Allah perintahkan berarti Allah cintai, dan apa yang Allah cintai berarti itu ibadah. Wadih? Baik. Nah, apa yang dialami oleh sahabat ini sudah kita singgung tadi adalah salah satu dari bentuk karomah. Ya. Kata Al-Uthaymin rahimahullah, wa hadhil qissatu min karamatil awliya, dan kisah yang disebutkan dalam hadis ini termasuk diantara karomah para wali. Fal awliya'u lahum karomatun. Wali-wali Allah memiliki karomah-karomah. Lah, kita akan tetapi harus perhatikan, laisa likulli waliyin karomah. Bukan berarti setiap wali harus memiliki karomah. Tidak. Nah, tidak setiap wali Allah harus memiliki karomah. Ya. Hanya sebagian dari wali-wali Allah. Dan kita ketahui bersama, kalau disebutkan wali-wali Allah, siapa mereka? Orang soleh yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah. Lalu apa tujuan daripada karomah ini? Yang Allah Ta'ala berikan kepada sebahagian daripada karomah, sebahagian daripada wali-walinya. Qala wa innama yu'tillahu subhanahu wa ta'ala ba'dul awliya al-karamata tathbitan lahu. Ini yang pertama. Ya, sebagai bentuk tathbit, kuat bentuknya. Allah memberikan kekokohan, keteguhan kepada wali, menguatkannya di atas keimanannya. Wa tasdiqan lima kana alaihi min al-haq, dan sebagai bentuk tasdiq, pembenaran terhadap kebenaran yang dijalankannya. Bahwasanya apa yang dia amalkan benar-benar merupakan sebuah al-haq, bukan kebatilan. Nah, baik, dan karomah itu adalah khariqul 'adah, umurun khariqatun lil 'adah, hal-hal yang di luar kebiasaan manusia, itu namanya karomah. Kalau ditanya apa definisi karomah, karomah adalah khariqatun, umurun khariqatun lil 'adah, hal-hal yang merupakan ya perkara-perkara yang terjadi di luar kebiasaan manusia. Hal-hal di luar kebiasaan manusia. Ya, jadi itu tadi ya. Sebagai bentuk tasdid, tasdid dan takrir. Ya, dari namanya karamah. Karamah dari takrir, karim, pemuliaan, sebagai bentuk pemuliaan untuknya. Allah muliakan walinya dengan karamah itu. Dengan sesuatu yang luar biasa itu. Di luar kebiasaan manusia. Ya, jadi untuk wali dikatakan sebagai karamah, untuk rasul dikatakan sebagai apa? Mu'jizat. Sesuatu yang di luar kebiasaan manusia ini jika terjadi melalui tangan seorang rasul, maka itu adalah mu'jizat sebutannya. Nah, jadi ada tiga perkara yang harus kita ketahui. Ya. Ada mu'jizat, ada karamah, ada ahwalu syayatin. Ahwal syaitaniyah. Nah, mukjizat jika terjadi di tangan seorang rasul, karamah jika terjadi di tangan seorang wali, kemudian ahwal syaitaniyah, ya, tipuan-tipuan setan jika terjadi dari seorang sahir atau kahin, tukang sihir atau dukun atau fusaq. Kan muhim bukan orang yang beriman dan bertakwa. Nah, baik. Adapun yang pertama mukjizat selesai. Tidak ada lagi mukjizat sampai sekarang ini. Kenapa? Karena Nabi alaihissalatu wassalam sebagai khatamun nabiyyin sudah meninggal, berarti tidak ada lagi mukjizat. Tersisa apa? Karamah masih bisa ada, ataukah ahwal syaitaniyah. Nah, tinggal dilihat perkara luar biasa itu terjadi dari siapa. Jika orangnya beriman dan bertakwa, berarti itu karamah. Jika orangnya meninggalkan hal-hal yang wajib, sering melakukan hal-hal yang haram, berarti itu apa? Sihir atau perdukunan. Itu aja. Walaupun penampilannya pakai jenggot, pakai jubah, pakai peci atau sorban, kemudian jidatnya dia gosok-gosokkan di lantai supaya menghitam, tapi dia banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah dan melakukan hal-hal yang haram, berarti itu apa? Bukan wali. Walaupun dia menyebut dirinya wali, walaupun orang-orang menyebut dia sebagai seorang wali, bukan waliullah, tapi wali syaitan. Betul wali, tapi wali setan, bukan wali Allah. Begitu cara membedakannya. Dan di sana ada kitab atau karya tulis yang ditulis oleh para ulama beragam. Dan yang terbaiknya adalah apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, untuk membedakan antara Uliya'ur Rahman wa Uliya'ur Syaitan. Nama kitabnya Al-Furqan baina Uliya'i Ar-Rahman wa Uliya'i Syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah Ar-Rahman dan wali-wali setan. Nah, sana dibahas lengkap ya. Termasuk yang beliau sebutkan adalah kisah Usailamah Al-Kadzab yang mengaku Nabi. Nah, pernah datang seseorang atau sekelompok orang ya, meminta tolong kepada Usailamah Al-Kadzab yang mengaku Nabi. Mereka punya sumur yang airnya semakin hari semakin sedikit, merosot. Minta tolong supaya ya diberkahi, didoakan supaya kembali sumur itu bisa dinikmati airnya. Nah, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam, ya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memudahkan dengan air itu keluar dari asabi, dari jari jemari Nabi alaihissalatu wassalam. Ini mukjizat. Nah, Husayna bin Kadzab ini kemudian datang ke sumur itu. Lalu dia meludahi sumur itu. Apa yang terjadi? Bukannya air itu bertambah, malah sisa air yang tinggal sedikit itu menghilang. Ini kan kharibatul iladah, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Masa ada orang meludah ya, kemudian hilang airnya? Luar biasa kan? Luar biasa, di luar kebiasaan manusia. Tidak ada orang yang mampu melakukannya. Tapi ini bukan sebagai bentuk pemuliaan untungnya, tapi sebagai sifat, tapi sebagai bentuk apa? Ihana. Ya, Allah merendahkan dia. Nah, dengan itu. Jadi karamah sebagai bentuk apa? Ikram, takrim untuk aulia, sementara ahwal syaitania, ya, perdukunan, sihir dan seterusnya ini sebagai bentuk ihana, merendahkan orang yang melakukannya. Makanya jangan tertipu dengan penampilan, lihat hakikatnya. Apa yang dilakukan? Barakallahu fikum. Nah. Baik, jadi kesimpulan dari hadis ini ya. Anna hadhihi dhillah, bahwasanya naungan yang didapatkan oleh orang tadi, sahabat tadi yang baca suratul kahfi, adalah karomah untuknya. Wahia syahadatun minallah, dan ini sekaligus sebagai bentuk syahadah, persaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an itu hak yang bisa menurunkan as-sakinah bagi orang yang membacanya. Barakallahu fikum. Nah. Baik, hadis berikutnya ya, kita mungkin menyelesaikan untuk malam ini ya. Kalau masih ada waktu. Biasanya dars berakhir jam berapa? 7:30. Biasanya. Sangat lama. Baik, 15 menit lagi. Terus sabar ya. Mungkin ini pertemuan terakhir kita untuk keutamaan membaca Al-Quran, karena kita akan ganti materi. Itu kita kembali ke materi tauhid. Berhubung antum kebanyakannya sudah hadir. Hadis yang ke-9, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca harfan, satu huruf ya. Perhatikan makna huruf di sini, ada beberapa versi di kalangan ulama. Ada yang mengatakan huruf di sini harful nabani, ada yang mengatakan harful ma'ani. Ya, harful ma'ani huruf hijaiyah alif ba ta sa, yang tersusun darinya satu kata. Ya. Nah, dan itu yang dipilih oleh Al-Muslim rahimahullah dalam syarah. Nanti akan kita baca. Lain halnya dengan yang dikatakan oleh Syekh Islam Dutemi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya sebuah kebaikan, satu pahala. Wal hasanatu bi'asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Al hasanatu bi'asyri amthaliha. Nah, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang ini. Satu kebaikan, maka pahalanya 10 kali lipat. Termasuk diantaranya membaca Al-Quran. La aqul, aku tidak mengatakan alif lam mim harful. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun, akan tetapi alif itu satu huruf. Walamu, walam harful dan lam itu satu huruf. Wamimun harful dan mim itu satu huruf. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dan menilainya dengan hadis yang hasan sahih. Nah, kata Utsaimin rahimahullahu taala, menjelaskan makna hadis ini. Fatakunu salasatun fiha salasuna hasanah. Fatakunu salasatun. Alif lam mim. Alif lam mim. Nah, ada berapa huruf di situ? Yang tertulis ya, bukan yang tersebutkan, tapi yang tertulis. Ada berapa? Ada 3 huruf. Berarti 3 kali 10 fatakunu ya, salasuna hasanah. 30 pahala kebaikan yang kita dapatkan. Padahal cuma 3 huruf. Bagaimana kalau kita membaca satu surah? Bagaimana lagi kalau kita membaca satu juz, 10 juz, 30 juz, masya Allah, pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi dhalika falyatanafas al-mutanafisun. Naam. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, mengatakan yang dimaksud huruf di sini bukan huruf mabani tapi huruf ma'ani. Artinya huruf di sini artinya kalimat. Ya. Berdasarkan penggunaan orang-orang terdahulu ketika mengatakan huruf berarti yang mereka maksud adalah kata. Contohnya hadis Nabi alaihi salatu wasalam, kalimatani khafifatani 'alal lisan. 2 kalimat. Ya, kalau kita terjemahkan kan 2 kata. Kalimatani artinya 2 kata. Yang ringan diucapkan di lisan. Faqilatani 'alal mizan. Akan tetapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil 'adzim. Ini kalimat atau jumlah? Karena tanya antum yang sudah belajar nahwu. Subhanallah wa bihamdi ini kalimat atau jumlah? Jumlah. Bukan kalimat lagi, tapi apa jumlah? Karena tersusun dari beberapa kalimat. Tapi Nabi mengatakan kalimatan. Innaha kalimatun huwa. Innaha kalimatun. Apa ayatnya? Huwa qailuha. Apa? Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah aku. Ini kalimat atau jumlah? Jumlah kalau kita apa namanya menggunakan istilah nahwu. Tapi istilah mutaqaddimin ini apa? Kalimat. Rabbirji'un. Padahal sudah berapa kata di situ? Ya. Nah, ada isim, ya kan? Ada juga apa? Fiilnya. Sudah tersusun semua jumlah. Tapi Allah mengatakan innaha kalimatun huwa qailuha. Baik, ini alasan yang pertama. Ma'hudul awwalina sabiqina hina ma yaquluna al-harfa innahum la yuriduna bihi harfu tahajji. Ini kata Syekhul Islam. Ya. Menurut orang-orang terdahulu ketika mengatakan satu huruf, mereka tidak memaksudkan huruf hijaiyah alif ba ta sa yang darinya tersusun sebuah kata. Tidak. Tapi kalau mereka mengatakan satu huruf berarti maksudnya satu kata. Kami satu huruf sama dengan satu kata. Ini penggunaan kata huruf di sisi al-mutaqaddimin, orang-orang terdahulu. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi hidup di zaman mereka. Belum ada istilahnya madatun nahwi atau sharaf dan seterusnya, belum. Jadi ya, sudah semestinya kita menggunakan istilah ini menurut apa yang mereka maksudkan. Baik, al-amru tsani, alasan yang kedua, kenapa huruf dalam hadis ini yang dimaksud adalah sebuah kata? Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam nataqa bi asma'il huruf. Faqala alif lam mim. Berapa kata ini? 3 kata. Alif 1 kata. Kalau antum tulis ya, diurai kata alif, bagaimana tulisannya? Hamzah lam Fa' alif. Itu satu kata. Kalau kita baca alif lam mim, kita baca alam atau alif lam mim? Hah? Kita bacanya alif lam mim, berarti ada tiga kata yang kita ucapkan. Sehingga menjadi jelas dari konteks ini, maksud huruf di sini adalah kata. Alam pilihan. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Al-Utsaimin sendiri rahimahullah mengatakan huruf-huruf hijaiyah. Nah, pertanyaannya, kalau kita tinjau dari sisi banyaknya, pahala lebih banyak mana? Lebih banyak yang mengatakan huruf di sini huruf hijaiyah kan begitu. Tapi ini utama Allah Subhanahu wa taala luas ala kulli hal. Ya. Naam, sudah pantas bagi kita untuk membaca atau memperbanyak membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Dari pendapat mana saja yang kita pilih. Nah, baik. Dan membaca Al-Quran, barakallahu fikum, bukan apa namanya menjadi sebuah keharusan seseorang mampu banyak membaca Al-Quran kalau dia sudah menghafalnya. Ya. Walaysa bilazimin an takuna qad hafidhta Al-Quran kullu. Jangan kita beranggapan atau berprinsip karena saya tidak banyak hafal Al-Qurannya sehingga saya sedikit baca Quran. Nah. Iqra ma tayassar. Baca apa yang mudah bagimu. Ya. Kata Muslim mencontohkan sebagai pemberi semangat. Hatta lo furidu anna kalam tahfaz illa surat al-fatiha wa juz'a amma wa tabarak wa ashbahnya. Sampai kalau misalkan yang engkau hafal hanyalah surat al-fatiha, juz amma, juz tabarak, kaca apa ya? Mudah. Nah. Baik. Barakallahu fikum. Al-Quran seluruhnya kebaikan. Sampai Nabi sallallahu wasallam mengatakan tentang surat Al-Ikhlas, ya, menyamai thulutsul Quran. Surat Qul huwallahu ahad itu ka'annama qara'a thulutsul Quran, seakan-akan dia telah membaca sepertiga daripada Al-Quran. Jadi tidak ada alasan. Nah, bagi kita untuk tidak banyak membaca Al-Quran. Baik. Kemudian hadis terakhir, ya, dari bab ini hadis yang ke-10 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un min al-Qur'an, sesungguhnya orang yang sedikit pun tidak ada Al-Qur'an di dalam hatinya, artinya tidak punya hafalan sedikit pun, kal baitil kharib, seperti rumah yang rusak, seperti rumah yang rusak. Nah, ya, bagaimana sih rumah yang rusak itu? Rumah yang rusak itu biasanya tidak ditinggali, ya. Rumah yang rusak itu biasanya karena tidak dimakmurkan lagi oleh penghuninya sehingga dia rusak, tidak terjaga. Demikian pula hati yang tidak ada Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak ada Al-Quran di dalam hatinya, perumpamaannya seperti rumah yang rusak. Kata Nuhim rahimahullah, yakni anna Al-Qur'ana ya'muru qalbah. Al-Quran itu bisa memakmurkan hati seseorang, membuat hati itu hidup. Waja'aluhu mustaniran bil ilmi, dan menjadikan hati itu bercahaya dengan ilmu, wa binuril kitabil aziz, dan cahaya Al-Qur'an al-Aziz. Fa idza faqada al-Qur'anu min qalbil 'abdi fa innahu yakunu kal baitil kharib. Apabila Al-Qur'an hilang dari hati seorang hamba, maka hatinya seperti rumah yang rusak, wal iyad billah. Laisa fihi khairun. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Ini makna kal baitil kharib, seperti rumah yang rusak tidak punya perbaikan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, upayakan kita menyempatkan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Sehingga di sini ada tahdzir dari sikap tidak membaca Al-Qur'an, menghajar atau memboikot Al-Qur'an. Nah, dan semangat ya, dan supaya kita semangat membaca Al-Qur'an, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benar membaca. Wallahu taala alam. Bissawab. Cukup ya. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya untuk jadwal anak, kita kembali ke pembahasan kitab tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Tafadhalu, barakallahu fiikum.